Mitra bisnis, per 1 Januari mendatang, kebijakan fiskal mulai berlaku bagi warga negara. Baik yang memiliki NPWP maupun tidak, dibebaskan dari pungutan fiskal. Nah, untuk membicarakan hal ini, di ujung telepon saya telah tersambung dengan ekonom UI Khatib Basri. Mas Khatib, menurut Anda, seberapa besar efek dari penerapan bebas fiskal ini terhadap pendapatan negara di sektor pajak? Sebetulnya efeknya nggak terlalu besar. Ya, jumlah orang yang pergi ke luar negeri dikalikan dengan itu nggak akan signifikan mempengaruhi revenue gitu. Tapi kan jumlah orang turis Indonesia yang ke luar negeri jumlahnya nggak terlalu banyak yang menggunakan pesawat. Jadi akan ada penurunan tetapi dibandingin dengan revenue dari pajak yang jumlahnya sekian ratus triliun itu negligible gitu. Karena kan kita bicara mengenai amount yang besar sekali. Dan salah satu insentif orang sebetulnya yang mesti dilihat dari fiskal itu adalah ketika dia punya kartu NPWP, dia bebas. Itu kalau orang punya NPWP berarti dia membayar pajak. Kalau dia bayar pajak pendapatan, bayar pajak penghasilannya itu jauh lebih besar dibandingkan bayar fiskal. Jadi dibebasin di fiskal tapi dia bayar pajak penghasilan, itu impact-nya jauh lebih besar gitu. Demikian Khatib Basri, saya Wina Santoso.